lokoto ya waya ngona monoko e makonzi komsa o makonzi komsa mapati bulo soka te iko yekana kisasa kapelo koto bandeko na yo kakate o na lukamidi kapelo koto bandeko ilo na zepo na lukamidi ai ae Poto poto vile o bandeko, poto moindo makapo, poto poto vile o bandeko.